بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, dan kita sampai pada pembahasan tentang beberapa tugas para malaikat. Min wadha'ifi al-malaikah. Beliau mengatakan وأن على العباد حفاظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. Yang artinya وأن على العباد حفاظة, dan kita mengimani bahwa pada para hamba ada para malaikat yang menjaga. Yaktubuna a'malahum, mereka menulis amal-amal hamba-hamba tersebut. Wala yaskutu syai'un min dzalik, dan tidak gugur, tidak lolos sedikit pun dari amal tersebut. An ilmi rabbihim, dari ilmu Rabb mereka. Demikian disebutkan oleh Ibn Abi Zaid rahimahullah sebagai salah satu akidah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya, karena ini terkait dengan iman terhadap beberapa tugas para malaikat. Al-Malaikah, malaikat, ini adalah kata jamak, mufradnya al-malak, bentuk mufradnya adalah al-malak. Hanya saja dalam bahasa kita kata malaikat sudah menjadi bahasa Indonesia juga ya, walaupun asalnya bahasa Arab yang bermakna jamak, yaitu banyak dari para malaikat tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, al-malaika atau al-malak adalah alamun ghaibiyun, makhluk yang ghaib. Khuliqa min nur, yang tercipta dari cahaya. Li'ibadatillah azza wa jal, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka alam yang gaib, yakni tidak tampak oleh kita kecuali bila dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tercipta dari cahaya, berbeda dengan asal-usul ciptaan manusia atau jin. Manusia dicipta dari tanah, dan jin dicipta dari api. Tentang terciptanya malaikat dari cahaya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Mereka pun diciptakan oleh Allah Azza wa Jal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam ayat wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Ya, mereka yang di sisi Allah Azza wa Jal tidak pernah sombong untuk ibadah kepada Allah, yakni para malaikat senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka senantiasa bertasbih di siang dan malam hari. La yafturun, mereka tidak pernah futur atau merasa jenuh. Mereka juga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa melakukan perintah yang diperintahkan kepada mereka. Itulah para malaikat. Nah, para malaikat diberi tugas-tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebagian dari yang wajib kita imani terkait dengan para malaikat. Sesungguhnya tentu iman kepada malaikat mengandung beberapa hal sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, di antaranya sebagaimana dirinci oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam sebuah risalah terkait dengan rukun-rukun iman dan syarahnya. Di antara yang wajib kita imani terkait dengan para malaikat, atau dengan kata lain, iman terhadap para malaikat mengandung beberapa hal. Di antaranya mengimani adanya mereka, al-iman biwujudihim, mengimani tentang adanya mereka, bahwa mereka betul-betul makhluk yang ada, ya, berwujud, ya, walaupun kita tidak melihatnya. Mereka pada alam yang gaib bagi kita manusia. Dengan ini kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengimani adanya para malaikat, di mana sebagian orang meyakini bahwa malaikat itu bukan suatu makhluk tersendiri dengan sifat-sifatnya, dengan tugas-tugasnya. Bahkan mereka meyakini malaikat itu hanya kekuatan kebaikan yang ada pada jiwa manusia. Nah, tentu keyakinan seperti ini keyakinan yang menyimpang. Kenapa? Karena jelas dalam ayat dan hadis yang sangat-sangat banyak menyebutkan nama para malaikat, tugas para malaikat, sifat-sifat para malaikat. Ini semuanya menunjukkan bahwa mereka betul-betul makhluk tersendiri yang ada wujudnya, bukan kekuatan yang baik pada jiwa manusia yang membisikkan pada kebaikan, bukan, bukan itu. Tapi sekali lagi betul-betul makhluk yang punya wujud. Kemudian juga tentu kita mengimani terkait dengan malaikat itu nama-nama mereka, nama-nama para malaikat yang kita ketahui namanya, yang tidak kita ketahui namanya maka kita imani secara global, ijmalan. Karena tidak semua kita atau kita tidak mengetahui semua nama para malaikat. Siapa yang bisa mengetahui dari kita? Ya. Kita hanya mengetahui sedikit sekali dari nama-nama para malaikat. Makanya yang kita ketahui namanya kita imani secara rinci bila itu berdasarkan dalil yang sahih. Dan yang tidak kita ketahui, kita imani secara global adanya mereka. Nama-nama yang disebut dalam beberapa dalil, misalnya yang masyhur tentunya tokohnya dan pimpinan para malaikat yaitu Jibril. Ya. Kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian Malik. Ini beberapa nama yang kita ketahui. Kalau yang tidak kita ketahui sangat banyak. Kenapa? Karena jumlah malaikat itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Tahu. Kita tidak mengetahui karena begitu banyak jumlah malaikat itu. Para malaikat bukan hanya 9 malaikat dengan nama-nama yang diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Ya, itu hanya beberapa yang diketahui nama-namanya, bahkan sebagiannya pun tidak berdasarkan riwayat yang sahih. Adapun jumlah mereka yang hakiki sangat-sangat banyak sekali. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa di langit ada sebuah rumah yang disebut dengan Al-Baitul Ma'mur, yang tiap hari masuk di sana malaikat 70,000 malaikat. Dan kalau sudah keluar, mereka tidak masuk lagi. Tiap hari dimasuki oleh malaikat. Terus berapa jumlah malaikat kalau begitu? Sangat-sangat banyak sekali. Makanya di sini kita katakan bahwa kita mengimani semuanya itu karena tersebut dalam hadis yang sahih. Nama-nama yang kita ketahui berdasarkan hadis yang sahih kita imani. Yang tidak, maka kita tidak memastikan dan tidak bisa menetapkan nama-nama tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, berikutnya termasuk yang wajib kita imani terkait dengan malaikat adalah mengimani sifat-sifat mereka. Mengimani sifat-sifat para malaikat. Di antara sifat-sifat yang Allah sebutkan bahwa malaikat tersebut memiliki sayap-sayap. Dan itu seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran pada surat Fatir. Alhamdulillah, Fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikata uli ajnihah, mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah, pencipta para malaikat yang memiliki sayap-sayap. 2-2, 3-3, 4-4. Dan Allah menambah pada penciptaannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Sehingga malaikat Jibril disebutkan punya sayap 600. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah melihat Jibril pada bentuknya yang asli. Beliau katakan lahu sittu mi'ati janah qad saddal ufuq. Malaikat Jibril punya 600 sayap dan telah menutupi ufuk. Yani makhluk yang sangat-sangat besar. Ketika seseorang melihat ke atas, langit tertutupi, ufuk-ufuk dunia tertutupi oleh apa? Malaikat Jibril dengan sayap-sayapnya. Nah, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada makhluknya sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan banyak disebutkan dalam hadis-hadis ya bahwa malaikat misalnya juga terkadang menjelma menjadi manusia, tentu dengan izin Allah Azza wa Jalla berubah bentuk sesuai dengan yang Allah kehendaki, sehingga seperti yang terjadi pada kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi seorang lelaki yang syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharu safar, orang yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Nah, ternyata itu adalah malaikat Jibril. Ya, dan pada beberapa kisah yang lain, kisah Maryam yang didatangi malaikat dalam bentuk manusia dan seterusnya, banyak hadis yang menyebutkan tentang hal itu. Itu pun wajib kita imani, yaitu tentang beberapa sifat-sifat para malaikat. Kemudian juga apa yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu terkait dengan wadhaif atau amal atau tugas-tugas para malaikat. Nah, ini termasuk yang wajib kita imani. Mengimani a'mal al-malaikah, tugas-tugas para malaikat. Dan mereka punya tugas yang berbeda-beda yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada mereka. Mereka punya tugas yang berbeda-beda. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa misalnya malaikat Jibril di antara tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Ya. Israfil meniupkan sangkakala, Mikail dan seterusnya masing-masing punya tugas. Maka dari itu semua yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih atau dalam ayat, ya, hamalatul arsh, pembawa arsh, ya kan, yang meniupkan juga ruh di janin, malaikat yang menjaga gunung, malaikat yang mencatat orang-orang yang masuk ke masjid ketika hari Jumat, ya, banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang tentunya rincinya akan kita ketahui ketika kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua yang disebutkan itu dan dalam hadis yang sahih, dalil yang sahih, maka harus kita imani. Di antaranya adalah yang disebutkan di sini oleh penulis Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa di antara malaikat-malaikat itu ada yang sebagai hafazah, para penjaga manusia, dan menulis perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan manusia. Ya, anna 'alal 'ibadi hafazah yaktubuna a'malahum. Hal ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an di antaranya surat Al-An'am ayat yang ke-61, wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Dan dialah Allah Azza wa Jal Al-Qahir fawqa ibadih. Ya. Wa yursilu alaikum hafazatan. Dan Allah Azza wa Jal mengutus kepada kalian hafazah, para penjaga, para pengawas atau penjaga, yakni para malaikat yang ditugasi untuk itu. Ya. Nah, di antara penjagaan malaikat kepada manusia adalah menjaga amal mereka, yakni menulis ya amal tersebut, kemudian kelak tentunya di akhirat ya, ini sebagai catatan amal hamba-hamba yang akan diserahkan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla menyebutkan pada surat Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sungguh pada kalian itu ada para malaikat yang menjaga, para malaikat yang mulia yang menulis, ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa yang kalian perbuat, apapun dari perbuatan malaikat itu mengetahui dan mereka mencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah seorang hamba melafalkan suatu ucapan apapun kecuali padanya ada raqibun atid, malaikat yang selalu menjaga. Nah, jadi dengan ini maka semua tercatat oleh para malaikat tersebut. Di satu sisi ini wajib kita imani, tentu ini pun mesti menjadi pelajaran bagi kita. Kita mengambil suatu ibrah darinya. Kalau begitu, kita selaku manusia yang mengimani hal tersebut, kalau berbuat jangan berbuat semena-mena. Kalau berucap, jangan mengucap yang sembarangan. Karena perbuatan kita, apapun akan dicatat oleh para malaikat. Sekalipun ada orang yang tidak tahu, tapi malaikat tahu. Sekalipun dianggap baik oleh manusia, kalau itu tidak baik, ya akan dicatat oleh para malaikat dan nanti akan dipertanggungjawabkan dan begitu seterusnya. Jadi kita harus berhati-hati ya dalam berbuat dan dalam berucap. Dan tentu Allah Azza wa Jal mengetahui semuanya. Bukan catatan malaikat tersebut ya kemudian karena Allah Azza wa Jalla tidak mengetahuinya, tidak. Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, mendengar segala sesuatu. Mestinya sebelum seseorang mengingat bahwa malaikat mencatat, dia mengingat dulu Allah Maha tahu, Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa. Ya. Catatan malaikat bukan karena Allah membutuhkannya sehingga perlu dicatat, bukan. Ya. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak lupa. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi yang jelas bahwa kita ambil pelajaran dari sini agar kita senantiasa yakni menjaga diri-diri kita masing-masing, senantiasa istighfar kepada Allah Azza wa Jal dan bertaubat atas apa yang kita lakukan ya. Dan sebelum itu tentunya berusaha untuk berhati-hati agar tidak terjatuh dalam kesalahan baik berupa perbuatan maupun ucapan. Selanjutnya kata beliau, juga di antara yang wajib diimani, di antara tugas para malaikat, kata beliau, wa anna malakal mauti yaqbidu al arwaha bi idzni rabbih. Dan bahwa malaikat maut yaqbidul arwah, mencabut arwah, ruh-ruh, bi idzni rabbih, dengan izin Rabb nya, yaitu Allah Azza wa Jal. Nah, ini tugas yang lain ya. Ini salah satu dari tugas dan perbuatan para malaikat. Allah Azza wa Jal memberi tugas qabdu al-arwah, mencabut arwah. Di sini oleh Ibnu Abi Zaid rahimahullah ditegaskan bahwa yang mencabut adalah malakul maut. Nah, hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an di mana dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah bahwa yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Yang mewafatkan kalian di sini artinya apa? Mencabut ruh. Ya, Allah Azza wa Jal yang mewafatkan, Allah yang memerintahkan, tapi yang melaksanakannya adalah siapa? Malaikat. Mencabut ruh. Ini yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jal untuk mencabut nyawa-nyawa kita, kemudian kita semuanya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Thumma ila rabbikum turja'un. Maka terkait dengan nama malaikat ini yang kita tadi kita sebutkan juga mengimani tentang nama para malaikat yang disebut secara jelas terkait malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut. Sementara kita telah dengar ya, dan kita telah mengetahui nama malaikat yang sering disebutkan dalam hal ini yaitu Izrail. Ya, wallahu a'lam tentang nama tersebut. Artinya betul-betul itu namanya atau tidak? Karena kalau dalam ayat Al-Quran jelas disebutkan malakul maut. Dalam hadis Nabi SAW, sebagian riwayat ya, ada riwayat-riwayat yang mauquf menyebutkan juga malakul maut. Ya, yang jelas dalam beberapa riwayat yang disebut dengan sebutan-sebutan semacam itu dan tidak disebutkan dalam hadis yang sahih sebatas yang kita tahu, sebagaimana juga diingatkan sebagian ulama dengan nama Izrail. Mungkin saja asal usul penamaan itu dari Israiliyat, wallahu alam. Dan kalau itu dari Israiliyat, ya mungkin benar, mungkin salah, wallahu alam. Ya, yang jelas kalau dalam ayat Al-Quran Al-Karim Allah Azza wa Jal menyebutkan dengan sebutan yang kita dengar tadi, malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kemudian disebutkan di sini dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu di antaranya firman Allah Azza wa Jal, Allahu yatawaffa al-anfus. Allahu yatawaffa al-anfus. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lain pada surat An-Nisa ayat yang ke-60, Al-An'am ayat yang ke-61, disebutkan bahwa yang mencabut atau yang mewafatkan adalah utusan-utusan kami. Tawaffathu rusuluna. Pada An-Nisa 97, tawaffahumul malaika. Jadi di sini diterangkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah, jadi ada tiga macam penyebutan dalam ayat Al-Quran. Ada yang menyebutkan bahwa yang mewafatkan itu malakul maut, ada yang menyebutkan bahwa Allah lah yang mewafatkan, ada yang menyebutkan para malaikat yang mewafatkan. Nah, ini tidak ada pertentangan. Ini mesti kita ketahui karena agar kita memahami dengan pemahaman yang benar dan tidak mengira bahwa di sana ada pertentangan, dan agar kita mengetahui jawaban yang benar ketika ada orang-orang yang ingin membuat keraguan terhadap akidah kita, keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran. Karena terkadang ada orang-orang yang suka ingin mengusik kebenaran dan keyakinan yang telah kokoh dalam diri kita. Ini ayat begini, ayat begitu, gimana? Ini kan bertentangan. Nah, kita mesti bisa menjawab. Disebutkan oleh Syaikh Ubaid Afidhullah, ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa Allah yang mewafatkan, memang semuanya adalah ya dengan perintah Allah dan kehendak Allah. Kalau tidak ada perintah Allah, tidak ada kehendak Allah, maka enggak mungkin itu terjadi. Makanya dikatakan Allah yang mewafatkan. Dikatakan bahwa ya para malaikat mereka mewafatkan, dan dikatakan malakul maut yang mewafatkan karena malakul maut dia yang menjalankan perintah Allah tersebut. Dia yang menjalankan perintah Allah, dan para malaikat yang lain menjadi awan atau pembantu-pembantu malakul maut. Jadi malakul maut tidak sendirian dalam hal ini. Dia bersama para malaikat yang lain ya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini kadang Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan sebutan bahwa Allah lah yang mewafatkan, terkadang menyebutkan bahwa malakul maut yang mewafatkan, terkadang menyebutkan para malaikat ya. Tidak ada pertentangan karena seperti yang tadi kita sebutkan, perintah dan kehendak Allah, kemudian malakul maut yang melaksanakan dan dibantu oleh para malaikat-malaikat yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, iman kita terhadap para malaikat tersebut yang diberi tugas dengan tugas-tugas seperti itu, terutama dalam hal ini qabdu al-arwah ya, diingatkan oleh Syekh Ubaid Afidhullah, hendaknya ini juga kita ambil pelajaran darinya tentang kematian, bahwa kita semuanya kelak akan menjumpai kematian, akan datang tiba-tiba menghadang, dan ketika sudah datang maka tidak akan bisa diundurkan sebagaimana tidak bisa dipercepat. Makanya setiap orang harus senantiasa mempersiapkan dirinya ya, dengan banyak beramal soleh dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dan senantiasa memperbaiki dan tidak lalai. Demikian yang mestinya diusahakan oleh kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk itu. Kemudian sedikit ditambahkan pula oleh para ulama rahimahumullah tentang faedah daripada iman terhadap para malaikat, yaitu bahwa dengan mengimani adanya para malaikat dengan apa yang telah disebutkan di atas, maka ini akan membuahkan beberapa hal. Di antaranya akan membuahkan rasa ta'zim, pengagungan terhadap Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena besarnya para malaikat dan tugas-tugas mereka yang seperti itu, kemudian termasuk tadi malaikat Jibril yang sebesar itu dan seterusnya, kekuatan-kekuatan malaikat ini semuanya menunjukkan kebesaran dan keagungan pencipta para malaikat itu. Dari mana asal usul kebesaran mereka? Dari Allah Azza wa Jalla. Kalau malaikat seperti itu kekuatannya, kebesarannya. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan Allah Maha Kuat. Kalau bicara kekuatan malaikat, bagaimana? Ya, dengan mudah sekali mereka melakukan hal-hal yang di luar jangkauan manusia. Gunung bisa saja dengan mudah mereka balik. Ya, bumi bahkan ketika peristiwa kaum Lut dengan mudah pula dibalik. Ya, dan lebih daripada itu, ya, lebih daripada itu semuanya. Nah, ini menunjukkan keagungan pencipta para malaikat itu dan kebesarannya. Nah, sehingga di situ betul-betul bisa dirasakan ya, kebesaran Allah. Dan ketika kita nyatakan Allahu Akbar, betul-betul Allah Azza wa Jal Maha Besar. Kemudian juga keimanan terhadap para malaikat tersebut membuahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Azza wa Jal menjaga kita dengan para malaikatnya, sehingga berbagai hal yang mungkin mencelakakan kita ya, itu terhambat oleh penjagaan para malaikat. Kecuali kalau sudah datang kehendak Allah Azza wa Jal terhadap kita, ya malaikat pun ya tidak bisa menghalanginya. Nah, ini adalah di antara kebaikan Allah Azza wa Jal kepada kita semuanya. Maka wajib kita syukuri. Wajib kita untuk mengetahui hal tersebut, mengakuinya, dan betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya juga di sana ada buah-buah yang lain, tamarat, buah daripada iman terhadap para malaikat. Dan tentunya untuk lebih rinci ya, bisa kita kembali kepada kitab-kitab yang khusus membahas tentang ini ya, sehingga dengan itu kita akan lebih mengerti tentang hal-hal tersebut. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.